Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi nahmaduhu ya rab wa nahmaduka ya rab kama 'allamtana an nahmadak nashkuruka kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadikal khair fa innaka 'ala kulli shay'in qadir was salatu was salamu 'ala rasulika alladhi istafak rahmatan lil 'alamin الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan Wirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk hidup, meniti sebagian dari lembaran kehidupan kita untuk berbekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah memperkenankan kita menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah di antara sekian yang berjamaah kita diperkenankan menunaikannya di masjid ini. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang salat di masjid berjamaah, kita dianugerahkan oleh Allah pada subuh ini bacaan yang sangat luar biasa dari saudara kita, sahabat kita, imam kita, Ustaz Zaki, yang kiranya membacakan tadi Quran surah ke-33 Al-Ahzab dari ayat 59 sampai ke mendekati penghujungnya. Ada yang menarik dua poin dari apa yang tadi dibacakan. Pertama, pada rakaat pertama di ayat 59 sampai 62, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian lebih pada perempuan-perempuan beriman yang saking istimewanya perhatian ini, bahkan langsung diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan kabar gembira ini pada keluarganya dari kalangan istri-istri beliau atau putri-putri beliau, tapi juga disampaikan kepada perempuan-perempuan beriman dari umatnya. Kalau ini tidak penting, mustahil istri Nabi kemudian diperintahkan langsung. Kalau ini tidak penting, supaya menutup sempurna auratnya dan dengan itu ditandailah ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin jika ada perempuan-perempuan muslimah mau menunaikan apa yang telah Allah perintahkan itu, maka Allah akan jamin dia akan dijaga dari gangguan-gangguan kehidupan di sekitarnya. Asa ayyurafna fala yu'dzain. Dengan itu ia akan diketahui sebagai perempuan yang dikenali beriman teguh kepada Allah, dan dengan itu kata Allah akan dijamin dijaga ia dari gangguan-gangguan dalam sekitaran kehidupannya. Yang menarik ini barangkali nanti kita akan perjelas detailnya. Allah pun melarang kepada orang-orang beriman, pria-pria beriman, jangan sampai bersifat seperti orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di masa lalu yang memperolok-olok orang-orang atau bahkan perempuan-perempuan yang justru akan tampil lebih baik sesuai dengan isyarat Al-Quran yang telah diperintahkan. Bahkan Allah mengancam jika ada orang-orang berbuat itu yang pernah dikerjakan orang-orang jahiliyah di masa lalu, maka pertama Allah sebut orang-orang itu dengan orang-orang munafik. Yang kedua, Allah hadirkan laknat dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Allah janjikan ancaman yang sangat dahsyat, beda dengan ancaman-ancaman yang lainnya. Kemudian Allah meminta kepada kita, Allah memerintahkan pada kita, pada bacaan tadi yang ayat rakaat keduanya, supaya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lalui dalam seumuran hidup kita. Saya tidak tahu kenapa di antara sekian hamba Allah yang dibacakan ayat-ayat itu, kita yang ditegaskan pada kesempatan subuh ini. Boleh jadi isyarat yang tinggi ingin disampaikan dari bacaan tadi bahwa Allah ingin menurunkan ampunannya pada kita semua pada subuh ini. Karena itu, saya sarankan pada anda, jika Allah sedang menawarkan sesuatu, tidak ada tawaran yang lebih baik yang bisa menyainginya. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan ampunan Allah subhanahu. Bukan salah Allah, tapi andalah yang memilih untuk bertahan dalam keburukan hidup itu. Maka sekali lagi saya mengajak,

Perempuan yang buruk misalnya malam-malam keluar disebut kupu-kupu malam. Baik ya, mau kemana Pak? Jadi kupu-kupu. Masya Allah. Tidak beda kan? Baik. Ah, teman-teman, tunjukkan kepada Anda. Bohong itu dosa tidak? Sudah tahu dosa, dikerjakan juga. Gosip itu dilarang tidak? Sudah tahu dilarang, dikerjakan juga. Korupsi itu dilarang tidak? Dilarang, sudah tahu dilarang, dikerjakan juga. Mencela itu, menghina itu, berselisih itu boleh tidak? Tidak, sudah tahu tidak, kenapa banyak mencela juga? Kenapa banyak berselisih juga? Tahu ayatnya, la yasra qaum min qaum, tahu dalilnya, dan seterusnya. Kenapa masih dikerjakan juga? Itu jahalah namanya. Nah, kebanyakan orang sering terjebak di yang kedua. Sudah tahu salah, tapi masih mengerjakannya. Sifatnya kemudian disebutlah kalau terus terakumulasi, maka kemudian disebutlah dengan sifat yang lebih tinggi, disebut dengan jahiliyah. Di zaman itu disebut dengan jahiliyah, karena banyak dua sifat ini berkumpul pada diri mereka. Satu, sudah tidak tahu hukum. Yang kedua, sudah tahu salah, tidak peduli dengan kesalahan itu. Bahkan, kalau sudah tidak peduli, aneh kalau ada orang mengerjakan kebenaran. Jadi kalau ada orang jujur, jadi aneh. Kalau ada orang baik, jadi aneh. Yang tidak aneh itu ketika keburukan tampak dalam kehidupan. Makanya ketika ada orang-orang baik seperti Nabi Muhammad SAW datang di kalangan mereka, mereka aneh. Baik ya, tumben gak mabok. Gak mabok, tumben. Tuh. Kalau orang normal kan, dia mabok, itu jadi masalah. Ini terbalik. Gak mabok, tumben. Gak korupsi, tumben. Gak mencela, tumben. Jadi kalau sehari tidak mencela, mulutnya gatal. Kalau sehari misalnya tidak korupsi, tangannya kayak ada bling setan. Gitu ya? Gak nyaman mengerjakan sesuatu. Baik, nah teman-teman sekalian, itulah jahiliyah. Makanya jangan heran, kalau pada masa jahiliyah, maksiat amat terakumulasi, banyak terkumpul. Dari mulai mabuk-mabukan, dari mulai pencurian, dari mulai perzinahan, sampai mulai pembunuhan, sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, di antara sekian banyak yang terjadi itu, ada pula yang melekat pada perempuan. Bahkan di antaranya, maksiat itu tumbuh karena tampilan-tampilan perempuannya sengaja dibuat untuk menghadirkan nilai-nilai maksiat. Apa di antaranya? Kita lihat kesaksian yang disampaikan langsung melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang menyampaikan, Anda boleh tolak karena siapa Adi Hidayat? Baru lahir 84. Jangankan jahiliyah, Indonesia merdeka dia belum lahir. Dia tidak tahu situasi sebelum itu kecuali membaca dari keterangan sejarah. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, apa alasan Anda untuk menolaknya? Allah yang menciptakan kita, menghadirkan kita sebelum bahkan kita ada, menciptakan bumi bahkan sebelumnya tidak ada. Jadi semua diketahui dari sebelumnya sampai setelahnya, sampai kapanpun dan tiada akhirnya. Jadi kalau keterangan datang dari Allah, maka kaidah pertama disebutkan di Qur'annya, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Qur'an jangan pernah Anda meragukan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan keterangan paling jelas, paling akurat, paling benar, ke Anda harus kembalikan kepada keterangan Al-Qur'an. Karena itu saya katakan kepada Anda, kalau ada pendapat-pendapat, bahkan para imam mengatakan bertentangan dengan langsung keterangan Al-Quran, maka tepikan pendapat, kembalikan pada nilai-nilai Al-Quran. Paham? Dan untuk memahaminya, kita nanti lihat keterangan Nabi, dari keterangan Nabi teruskan pada para ulama. Karena mustahil Nabi bisa memahami Quran sendirian tanpa memahami ilmu-ilmu dari para ulama yang tersambung kepada Nabi. Jelas? Baik, mari kita turunkan ayatnya. Yuk kita lihat. Satu dalam bahasa Arab disebut apa? Awas, hati-hati ya. Mulai berlaku hukum di sini. Kalau tidak tahu dan ragu, katakan apa? Baik, Masya Allah. Nomor satu pertama dalam bahasa Arab disebut apa? Baik, lihat sini. Ada wahid, ada ahad. Ada awal, ada ula. Wahid, satu. Ahad, satu-satunya. Gak ada duanya. Dua aja gak ada, apalagi tiga. Baik, satu setengah boleh Ustaz? Tidak. Satu-satunya. Tidak ada setengah, tidak ada sekian, sampai akhirnya. Bedakan antara wahid dengan ahad, itu lain. Makanya sifat Allah ketika memperkenalkan dirinya, tidak disebut dengan wahid, ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan, kalau mereka bertanya siapa Allah, katakan dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang setengah setelahnya, tidak ada dua setelahnya, tidak ada tiga setelahnya. Hanya satu. Katakan, Tuhan yang benar hanya satu, tidak bercabang dengan yang lainnya. Saya sudah bahas ini di bagian ilmu tauhid. Nah, kalau wahid satu, tapi membuka kemungkinan ada yang kedua. Makanya ketika disebutkan sifat ketuhanan dengan kata wahid, kalimat ilahnya mesti muncul sebelumnya. Untuk menegaskan bahwa yang satu ini diikat dengan sifat ilahiyah, kembali kepada ahad. Karena itu tidak pernah disebutkan kalimat wahid menunjuk kepada sifat Allah dalam Quran, kecuali kalimat ilahnya disebutkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi ketika menyebutkan ilahukum, disebutkan wahidnya, kembali kepada ilahnya, dan diarahkan kepada ahadnya. Tapi kalau Anda ingin menunjuk satu bilangan bertingkat misalnya, dalam bahasa Inggris, first, second, third, dan seterusnya, maka ganti kalimatnya kemudian jadi kalimat awal, yang pertama. Jelas ya? Baik, sekarang kita ingin membuat tingkatan seperti ini. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Ganti dari wahid, dari ahad menjadi awal. Kalau kalimatnya mudzakkar, mudzakkar. Tidak kemudian diakhiri dengan tak di ujungnya, tak marbutah. Kalau ada tak marbutah di ujungnya, ganti awal jadi ula. Ula, paham? Ula. Nah, sekarang perhatikan di sini, rumus cepatnya. Jahiliyah ditulis dalam bahasa Arab seperti ini. Jim, alif, ha, lam, ya, tak marbutah. Perhatikan. Jahiliyah. Ini ada tak marbutahnya. Ini menunjukkan bertingkat atau tidak? Bertingkat. Maka yang digunakan wahid atau awal? Awal. Awal. Nah, sekarang persoalannya. Dalam kalimat jahiliyah ada taknya tidak di akhirnya? Ada. Maka ganti awal jadi apa? Ula. Baik. Maka fase yang pertama, jahiliyatul ula. Fase jahiliyah, fase yang pertama dalam tahap-tahap hukum diturunkan pada masa keislaman. Sekarang mari kita lihat Quran surah 33 ayat ke-33. Apa pesan Al-Quran kepada perempuan beriman di awal-awal masa keislaman untuk menyikapi kemudian kebiasaan perempuan-perempuan di masa jahiliyah, masa-masa pra-Islam. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada ayatnya? Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita ingin mengatakan fase pertama pra-Islam jahiliyah. Bahasa Arabnya al-jahiliyatul ula. Di mana menemukan kalimat jahiliyah ula ini di Quran? Kesaksian langsung Al-Quran. Allah yang menyampaikan yang maha tahu. Ada kebiasaan masa jahiliyah. Pra-Islam fase pertama. Apa itu? Mereka punya kebiasaan tabarruj. Dirangkum di Quran surah ke-33 ayat 33. Wala tabarrujna. La sifatnya larangan. La nahi. Diserap ke dalam bahasa India. Jadi nehi. La nehi. Nehi, nehi. Jangan kerjakan. Paham? Nah, sekarang. Wala tabarrujna. Apa kebiasaan di masa pra-Islam zaman jahiliyah fase pertama ini? Disebut oleh istilah Al-Quran dengan nama tabarruj. Tabarruj. Wala tabarrujna. Maaf, kelihatan? Ini kelihatan? Belum kelihatan. Ini sudah saya tulis. Ini kelihatan? Kelihatan tidak? Ah, kelihatan itu kan. Yang belum saya tulis, belum kelihatan. Tabarruj. Maksud saya mau memastikan saya tulis, kelihatan tidak? Kalau tidak, saya pulang. Tabarruj. Ah, ini. Kus. Ta-ba-ra. Ada tasdidnya, ada jim. Tabarruj. Tabarraja. Ya tabarraju. Tabarrujan. Dan diawali dengan lam di depannya. Wala tabarrujina. Kalimat larangan langsung. Bentuknya sifatnya larangan. Kalau larangan dalam hukum didahului dengan kalimat la sifatnya larangan. Artinya kalau Anda melanggar larangan itu, hukumnya dalam keadaan fikih menjadi dosa. Paham? Apa namanya? Dosa. Baik. Teman-teman sekalian, lihat sini. Jahiliyah, fase yang keberapa? Pertama. Kalau dia menggunakan ta, pakai apa? Ula. Ini baca apa? Awal. Ini awal namanya. Kita robah kemudian ke bentuk ula. Awal pakai alif, lam, kemudian hamzahnya, kemudian wawunya, lamnya, kemudian ada alif di ujungnya. Tabarrujal jahiliyatil ula. Fase awal berubah jadi ula. Apa yang dilarang? La, larangannya. Ingat, setiap menemukan kalimat la, berarti sifatnya bisa larangan. Nanti ada tiga jenis la. Tidak semua bentuk larangan. Ada la nafi yang menafikan. Menafikan. Dosa sih enggak, cuman tidak disukai. Maka menjadi hukum makruh di situ. Ya, misal kalimat la misalnya di Quran yang memberikan unsur keterangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nafi namanya. La nafi. Cara cepatnya setelah la, ujung kalimat setelahnya itu dhammah. La yukallifu u. La yajlisu ahadun huna. Seorang tidak ada yang duduk di sini. Tidak dilarang duduk di sini, cuman kalau duduk kayaknya enggak ngenakin. Paham ya? Misal saya ustaz, saya nerangkan, saya berdiri, antum duduk di sini misalnya. Dosa sih enggak, cuman orang aneh, Mas. Ya. Baik. Kemudian la yang kedua adalah naqsi. La naqsi itu la yang menunjukkan berkurangnya keutamaan. Jadi setelah la ada kalimat harakat akhirnya fathah. Fathah. Misal, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata, takkan tu, bukan ti, bukan yang lainnya. La hijrata, tak. Kata Nabi, tidak ada hijrah lagi ba'dal fathi. Setelah terbuka fatah. Fatah di sini ada dua. Satu, fathu Makkah. Makkah dibuka, keburukan sudah hilang. Jadi, maaf ya, maaf. Sesembahan-sembahan, patung-patung dikeluarkan dari sana. Kemusyrikan ditiadakan. Keburukan hilang. Yang ada kebaikan. Kalau orang sudah mendapatkan kebaikan di Mekah, kata Nabi, jangan hijrah lagi. Karena tidak mudah menemukan kebaikan serupa. Alif lam dalam kalimat fat'un bisa disebut dengan istighraq. Artinya yang dikiaskan pada suasana Mekah, dimanapun Anda tinggal. Misal, Anda misalnya tinggal di tempat, kompleknya sudah bagus, taklimnya bagus, kegiatan keislaman bagus, tinggalnya nyaman. Usahakan jangan pindah. Sebab kalau Anda pindah lagi, belum tentu menemukan keutamaan serupa. Ke masjid lagi tidak mudah. Menemukan teman lagi tidak mudah. Sama, bawa ke kantor. Di kantor mendapatkan yang halal. Teman baik, ngajak ke masjid, ngajak taklim. Suasana enak. Nah, dalam seperti itu, usahakan jangan pindah. Sebab ketika Anda pindah, teman-teman, tidak mudah menemukan kondisi serupa. Jelas ya? Sekali di Mekah, sholat berapa pahalanya? Di Mekah, sholat berapa pahalanya? Oh, belum tentu, jangan ngarang. Di Mekah itu ada Masjidil Haram, ada Masjid Bin Bas, ada yang lainnya. Baik ya, yang 100.000 itu kalau sholat di Masjidil Haram. Baik, ada penduduk Mekah bisa sholat ke Masjidil Haram. Tinggal di Mekah, sholat dia di Masjidil Haram. Berapa pahalanya? 100.000. Jadi kalau subuh sekarang mereka sholat, mereka mendapatkan pahala lebih daripada apa yang kita tunaikan sekarang. Sama dengan 100.000 kali sholat subuh dalam kehidupan mereka. Sekali sholat. Nah, sudah bagus begitu. Tinggal nyaman, jangan pindah. Ketika Anda pindah dari situ, keutamaan jadi hilang. Dia udah enak tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalnya. Hah? Misalnya, nah itu berkurang. Walaupun salah sih enggak, cuman sayang keutamaan agak hilang di situ. La yang ketiga, ini yang kita bahas. Disebut dengan la nahi, sifatnya larangan. Nah, larangan ini dibagi dua. Fokus ya, baik-baik. Larangan pertama, ke huruf la-nya, itu kemudian teman-teman sekalian diakhiri dengan huruf bersukun, mati. La yaskhar, jangan mencela. Awas. La taskut, jangan diam. La tatakallam, jangan bicara. La tasriq, jangan mencuri. Nah, kalau ada dalam ayat Quran diawali dengan la, ujungnya mati sukun, maka ingat, itu artinya larangan yang melanggar dapat dosa. La yaghtab, jangan gosip. Jangan gosip, jangan gosip. Berarti kalau ada orang gosip, dosa. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seibu yang itu tuh. Sama, dosa. Anda dosa pada saat itu. La yaskhar, jangan mencela. Begitu mencela, Anda dosa. Mau mencela lewat taklim langsung, mau mencela lewat tulisan, hati-hati. Mau mencela lewat status, itu mencela. Dan seterusnya. Nah, kemudian teruskan. Yang bahaya adalah, jika setelah huruf sukun itu, ada kemudian nun. Fungsi nunnya, kadang-kadang sukunnya dihilangkan, muncul nunnya. Ada nun taukid, taukidnya penguat hukum. Pada perempuan sudah pasti ada nun karena menunjukkan hukum berlaku bagi perempuan tidak bagi laki-laki. Jadi kalau dimatikan disukunkan hurufnya muncul nun di akhirnya itu tandanya khusus bagi perempuan jika sukun sebelumnya dan sifatnya tegas, tegas sifatnya. Kalau ada yang melanggar seperti larangan yang disebutkan di sini maka hukumnya bukan hukum biasa. Allah sangat tidak suka dengan itu semuanya. Bukan cuma dosa, tapi Anda tidak disukai suami, suami Anda meninggal, Anda merdeka. Baik, atau Anda meninggal, selesai persoalan. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Di alam kubur, Allah masih tahu tentang Anda. Di akhirat, Allah yang punya kuasa tentang Anda. Karena itu jangan coba-coba Anda melarang dan melanggar satu ketentuan yang menghadirkan larangan la plus nun di akhirnya. Karena bahayanya bukan cuma urusan dunia. Alam kubur sampai akhiratnya. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Duhai perempuan-perempuan muslimah, menetaplah di rumahmu. Tinggallah di rumahmu. Sukai aktivitas di rumahmu. Kalimat ini, kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah. Hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar. Tapi jangan sampai ketika keluar rumah, engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Tidak terlarang perempuan keluar rumah. Dan keutamaan banyak pekerjaan di dalam rumah. Dan pahala juga mengalir di dalam rumahnya. Tidak dilarang dia keluar. Tapi yang dilarang keluar dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab. Tidak akan keluar dari konteks. Antazayyanat al-mar'atu wa azharat

Karena memang penutupnya itu bukan dimaksudkan untuk menutup aurat. Dimaksud untuk menutup bagian dari stylenya, keindahannya. Paham ya? Misal, silahkan cek deh kalau ada pameran-pameran misalnya tentang budaya-budaya Arab. Anda nggak akan temukan kerudung-kerudung. Jangankan cadar, kerudung nggak akan ditemukan. Kerudung dengan pengertian kerudung Islami. Yang ada paling nutup, ininya kelihatan. Pernah lihat misalnya, siapa yang terkenal di masanya Fir'aun? Kleopatra. Bukan Allah Alam, nggak ada Allah Alam. Lihat, ada Kleopatra misalnya. Ada yang lainnya. Silahkan cek. Ya, nggak. Orang jahiliyah saja tidak menjawab itu. Luar biasa, teman. Ah, teman-teman, balik sini. Ayo, silakan cek. Ada yang pakai di kepalanya, ada yang kayak mahkota, gitu kan? Ada yang kayak penutup. Tapi tetap penutup itu bukan dimaksudkan menutup bagian kepala untuk menutup auratnya. Tapi bagian dari style supaya dianggap indah pada masa itu. Jadi normal kebiasaannya memang gak ditutup. Penutup itu hanya untuk tampil kelihatan indah, bukan menutup bagian auratnya. Jadi budaya Arab memang pada mulanya pra-Islam itu tidak menggunakan penutup kepala untuk menutup auratnya. Kita belum bicara cadar. Jadi kalau sampai menyimpulkan misalnya cadar itu budaya Arab, itu kejauhan berpikirnya. Jauh sekali. Jauh sekali. Karena aspeknya belum masuk cadar. Kerudung aja gak pakai. Arab itu jangankan pakai kerudung. Jangankan pakai cadar, kerudung aja gak pakai. Karena itu agak aneh kalau kemudian ada pernyataan misal saja, ah itu cadar itu budaya Arab. Kerudung budaya Arab. Katakan budaya Arab yang dimaksudkan sebelum datangnya Islam, budaya yang kuno banget, 16 abad kuadrat. Tidak ada kaitan dengan kerudung, apalagi cadar. Paham sampai sini? Kadang-kadang ada keterangan, keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan. Nah itu yang berbahaya. Keterangan cepat bohong-bohongan, disingkat kecebong. Jadi kalau ada ustadz suka ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan, ustadz apa namanya? Ah, kalau ada netizen ngasih keterangan cepat bohong-bohongan, apa namanya? Kalau ada kiai ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan, apa namanya? Ah, itu Anda yang bilang, bukan saya. Sudah. Kadang-kadang diletakkan kepada benda juga ada. Misal saya mau bikin kereta dari Bekasi ke Bandung. Kereta cepat tapi bohong-bohongan. Disebut apa namanya? Ah, itu bisa. Sudah, di sini sudah. Bahasan kita cadar, bukan yang lain. Nah, sesuatu yang tampak terbuka dan kelihatan dengan terbuka itu, walaupun ditutup seperti tidak nampak penutupnya, itu disebut aurat namanya. Aurat, ara i'aru. Ara artinya sesuatu yang tampak terbuka, tidak ada penutup. Digunakan kata kiasan kepada orang yang menutup sesuatu, tapi sebetulnya ingin dibuka. Jadi gak ada manfaatnya penutup itu pun pada dirinya. Karena sesungguhnya penutup itu dipakai untuk kelihatan terbuka. Perempuan atau laki-laki misalnya. Contoh sama di sini. Pakai pakaian yang begitu ketat. Supaya nampak lekuk tubuhnya. Anda atlet. Anda binaragawan misalnya. Masya Allah latihannya luar biasa. Pakai barbar 100 kilo tiap hari. Misal itu kan. Kemudian angkat sana angkat sini. Ototnya luar biasa. Ya bahkan dari mulai ototnya saja sudah lebih besar daripada bakpo. Ya, terus dan luar biasa. Kan ada orang yang kepalanya kayak bakpo, ada orang yang ototnya kayak bakpo. Nah, itu begitu begini, belum begini, sudah muncul. Misal, gitu kan? Nah, itu yang seperti itu. Kemudian tiba-tiba pakai pakaian. Pakaiannya dipakai sangat ketat supaya nampak ototnya, supaya nampak lekuknya. Itu disebut dengan aur namanya. Aur. Kalau sifatnya disebut dengan aura. Tertutup, tapi sengaja ingin kelihatan. Sama dengan perempuan. Pakai pakaian, ingin kelihatan lekuk tubuhnya. Sama, aurat juga. Ditutup, tapi untuk nampak. Jelas ya? Maka dari sinilah kemudian perkara-perkara seperti ini disebut dalam istilah fikih dengan aurat. Sesuatu yang tampak, terlihat. Sekalipun ditutup, tapi sesungguhnya ingin nampak dilihat. Paham? Ah, maka sampailah malam. Teramati semuanya ini. Dan Allah Maha tahu tentang dampak semua ini dalam kehidupan kultur jahiliyah. Ternyata ini yang menyebabkan maksiat juga tumbuh di kalangan jahiliyah. Perempuan-perempuan tampil dengan keadaan seperti ini. Muncullah kemudian perangkat-perangkat ini mengakibatkan tersebar zina dalam kehidupan. Zina. Dari zina muncul pesta. Di pesta itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pesta-pesta yang sangat negatif maksudnya. Bukan yang positif di sini. Pesta pernikahan itu positif. Tapi ada beberapa pesta yang sangat negatif. Mereka kumpul setiap akhir pekan di weekend pak. Di aswak namanya, pusat-pusat hiburan. Pasar dulu sebagian pusat hiburan. Ada suq Dumatu Jandal, ada suq Uqad. Puncaknya bahkan di sekitaran Ka'bah. Itu berkumpul tiga golongan utama dengan iring-iringan para perempuan-perempuan yang tadi. Golongan pertama, tujar. Para pengusaha, pebisnis, pedagang, orang-orang kalangan kaya. Itu mereka berusaha sepekan sekali paling lomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling kaya. Persis. Jadi kalau sekarang ada orang misalnya, tiap akhir pekan menampakkan mobil-mobil mewahnya, jalan, dikirim supaya kelihatan, dia ketinggalan. Karena sudah kedahuluan oleh orang-orang jahiliyah. Tiap akhir pekan mereka kumpul. Harta dibawa, ditunjukkan. Ini orang paling kaya. Dia yang paling hebat akan ditetapkan sebagai hartawan paling berpengaruh.

Nah, di sini yang kemudian kita akan terkait dengan pembahasan nanti kita, dan di sini berarti kalian jadi black. Dapatnya open banyak. Maaf saya terjadi apa-apa yang ini Sa'ad Sulaiman As-Salmani. Ya, ini pendapat pertama yang masuk pada berujung kepada ulama besar bernama Ibnu Sirin. Beliau menyampaikan dari Ubaidah As-Salmani berpendapat hadhil ayat yang dimaksud dengan ayat ini yudnina alaihinna min jalabibihinna farafa'a min khafatan kanat alaihi fataqanna' biha wa ghatta ra'sahu kullahu hatta balagha al-hajibaini wa ghatta wajhahu wa akhraja 'ainahu al-yusra min shaqqin min shaqqi wajhi al-aysar. Jadi ketika ditanya beliau Ubaidah As-Salmani tentang ayat ini, maka beliau memberikan tafsiran yang pertama. Yang dimaksud merendahkan itu, jadi kata Quran, hei, karang dari kerudung ganti jilbab. Jilbab itu lebih longgar, lebih turun. Apa yang dimaksud turun penafsiran pertama ini? Kata Ubaidah As-Salmani, pertama, turun itu turun dari bagian atas nutup rambut saja pada kening sampai nutup bagian ke wajah. Ini pendapat pertama yang disebut dengan cadar kekinian. Atau bahasa sekarang disebut dengan niqab. Jadi begitu ayat ini turun, pendapat pertama tidak membahas yang bagian bawah yang sampai sini. Ya, sampai bagian batas tubuh. Karena ketika disebutkan ayatnya jelas jujubibihinna. Jujubibihinna itu yang menutup sampai lewat leher. Lewat leher itu bisa sampai ke sini, bisa lebih daripada itu. Nah, ayat ini disebutkan pertama kali penafsirannya adalah tafsir pertama adalah menutup bagian wajah turun rendah dari kepala sampai dengan nutup ke bagian wajah. Bagaimana caranya? Baik, mari kita lihat. Ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab langsung mengambil kain. Itu dicontohkan oleh beliau. Begitu dicontohkan, langsung ditutup bagian wajahnya, tersisa, bahkan tersisa, hanya bagian mata yang sebelah kirinya saja. Nampak kirinya. Di cadarnya bukan sekedar cadar terbuka dua mata, dua pandangan, bukan. Tapi keseluruhannya. Keseluruhan yang kelihatan cuma hanya bagian mata, bagian kiri. Baik, jadi ini yang pertama, penafsiran pertama, ayat tentang ayat ini turun adalah ayat yang menerangkan, ditafsirkan oleh para ulama bagian pertama tentang hukum cadar. Tentang ayat cadar turunnya dari bagian atas kepala sampai menutup bagian wajah bagi perempuan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dengan ayat ini yang pertama saya sampaikan, ulama pertama menafsirkan ini ayat berbicara tentang cadar. Kita belum bicara hukumnya. Ya. Kemudian ini contoh pertama. Wa rawa Ibnu Jarir wa Abu Hayyan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, kedua dari Ibnu Jarir At-Tabari dan dari Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang satu di tafsirnya, tafsir Jarir At-Tabari. Yang kedua dalam tafsir Bahrul Muhit. Menyampaikan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala, dalwil jibbab fawqal jabbain wa tashuddahu thumma ta'tifahu ala al-anf wa in zaharat aynaha lakinnahu yassura sadar wa ma'zamul wajah. Versi kedua, masih tentang cadar. Kalau pertama tadi tutup keseluruhan, kecuali bagian nampak mata kiri yang tampak kiri. Yang kedua, tutup bagian keseluruhan, kata Ibn Abbas, sampai dengan melewati batas leher ke dada bagian atas di sini. Jelas ya? Untuk perempuan, dipakai jilbab, kemudian turunkan leher. Kalau tadi sampai batas ini, turunkan sampai ke dada di sini. Di batasnya, kata Ibn Abbas, kemudian bagian yang mukanya ditutup, kata beliau, dan matanya, dua matanya boleh terbuka. Jelas ya? Kalau ingin menggunakan penutup dalam bentuk pemahaman cadar, pendapat Ibnu Abbas boleh tutup ini sampai dengan ke kening, yang perempuan. Yang ini kemudian sampai dengan ke bawah, mata terlihat dua-duanya. Bisa melihat dengan baik di bagian keduanya. Di ada satu bagian cadarnya nutup, yang kirinya aja kebuka. Ada satu bagian nutup dengan dua mata terlihat atau nampak. Paham sampai sini? Baik. Yang ketiga. Warawa anissaddi fi kaifiyatihi annahu qal. Ya, kemudian dari Imam As-Saddi menyampaikan, تغطي احدى عينيها ووجهتها والشق الاخر الى العين وقال ابو الحيان وكذا عاده بلاد الاندلس لا يظهر من المراه الا عينها الواحده. Ini sama dengan yang tadi. Kalau ayat ini dipahami dengan cadar, kata para ulama, maka pemahaman yang pertama adalah boleh tutup bagian wajah, boleh kemudian terbuka hanya dua matanya saja. Bagi akhwat yang ingin pakai cadar, Anda boleh kenakan tutup bagian wajah dengan kedua mata terlihat, atau boleh silakan kalau nampak lebih nyaman Anda tutup kemudian bagian satu mata yang kiri yang tampak. Jelas? Dan saya tidak temukan pendapat ulama yang ditutup keseluruhannya dengan mata-matanya. Jelas ya? Nah, itu yang tidak boleh. Paham ya? Dikalaupun pakai cadar, jangan berlebihan. Ada sebagian memudahkan untuk berinteraksi dalam keseharian. Paham? Baik. Dan ingat, ketika jilbabnya digunakan, ada kalimat satar di sini. Penutup yang lembut. Yang kira-kira kalau digunakan untuk aktivitas keseharian pun bisa mudah dan fleksibel digunakan. Untuk makan, gampang dibuka. Kan? Ketemu teman yang sama akhwat, gampang dibuka. Jadi jangan sampai juga menyulitkan. Mau makan, rapat ke sini. Susah gitu kan? Nah, atau mau melihat misalnya sama akhwat, dibuka, susah. Disilakan cari penutup yang nyambung ke sini, mata dua terlihat, atau salah satu misalnya tidak nampak. Yang paling ringan biasanya, tutup dari sini sampai bawah. Jelas ya? Taim. Selanjutnya, ada pemahaman yang kedua yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah, ma'zamul wajhi, sampai ke juyub bagian bawah. Ya, nanti kita lihat teman-teman sekalian. Baik. Taqaddama ma'na fi surat An-Nur an al-mar'ata manhiyatun 'an ida'i zinatiha ila al-muhallil-muhrim wa la yubdina zinatahunna illa li-bu'ulatihinna aw abaihinna. Telah nampak dalam surat Nur yang terdahulu, seorang perempuan tidak boleh menampakkan bagian tubuh terindahnya, istimewanya kepada selain mahram dari suaminya. Maka kesimpulan pertama, tidak ada yang paling bagus dari tampilan kecuali wajah. Silakan tutup. Satu. Yang kedua, kalimat 'ala juyubi bihinna, nanti kita temukan dalam kesimpulan yang kami tuliskan, kami kumpulkan. Lihat sini. Satu, pada wajah. Disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, karena wajah itu yang paling istimewa, paling sensitif, paling sering nampak aurat nazar, sering ingin kelihatan, maka yang di sini, jika, pertama, perempuan ingin mempraktikkan ayat ini untuk menutup kemudian bagian yang sering ingin dilihat, kah itu boleh dilakukan, saya belum masuk hukum, dengan menerapkan penutupan bagian depan wajah. Ini poinnya. Satu, yang disebut dengan tadar. Ilat hukumnya, jika merasa itu yang paling potensial untuk ditelisik atau diamati. Kalau Anda merasa jadi pusat perhatian, begitu lewat, sering kelihatan. Begitu lewat, ngelihatnya laki-laki bukan cuma melihat, tapi diamati terus, itu kan? Sambil jalan melihat, tidak tahu tiba-tiba tiang listrik, jeger, itu kan? Muncul sebesar bakpao, misal, itu kan? Karena melihat Anda. Baik, tiba-tiba melihat, muncul sesuatu, ada perasaan tidak nyaman. Nah, karena sering lewat, menyebabkan orang bengong, menyebabkan suami orang juga tidak fokus pada istrinya, dan sebagainya. Maka jika Anda ingin menerapkan ayat ini untuk menjaga diri Anda, supaya Anda bisa tenang di kehidupan masyarakat, nyaman bisa dilihat orang dan sebagainya, maka turunlah kemudian ketentuan pertama, tutup bagian wajah Anda, supaya memudahkan orang beraktivitas. Bukan Anda terlampau cantik, bukan. Orang kesulitan berpaling dari Anda, itu masalahnya. Jelas ya? Gak usah ditulis sebagai status ya. Kamu cantik sih tidak, tapi aku sulit berpaling darimu, itu masalahnya. Sayang, gunakan cadar. Baik, tapi untuk di luar. Bisa di dalam? Tidak. Baik, teman-teman, ini bagian yang pertama. Paham ya? Baik. Nanti kita akan bacakan. Kalau Anda merasa misalnya, ah saya sih tidak terlampau sering diamati, dan orang biasa-biasa saja melihat saya, ya emang wajah Anda tidak terlalu seperti yang tadi. Saya, ah. Nah, maka dalam hal seperti ini, maka tidak mengapa kemudian sebagian terbuka. Nanti kita akan lihat saat masuk kepada hukum. Ya. Saya pernah punya pengalaman langsung dengan yang ini, dengan kawan saya, bukan saya yang lihat. Dengan kawan kami, saya punya sahabat, ahli perbandingan agama, Dr. Hasan Elbas. Beliau mengajar di Syria, kelahiran Palestina, itu luar biasa. Seorang pakar perbandingan, ilmunya menurut saya lebih daripada Syekh Ahmad Didat. Karena Syekh Ahmad Didat itu di pakar perbandingan saja. Beliau di fikih juga pakar, di Quran juga paham dan sebagainya. Dan seorang mujahid. Kalau sudah ada jihad, sah pertama itu di depan. Sah pertama. Beliau cerita kepada kami saat saya sedang duduk, kalau berkunjung, kita disukah ngobrol oleh Syekh Adi misalnya. Beliau sampaikan, saya punya pengalaman nih tentang persoalan ayat ini. Saya mengajar mahasiswi. Dia datang pakai ayat jilbab, dan dia praktekkan dengan cadar. Saya ingin menguji argumentasinya. Dia murid ketemu guru, gurunya pakar lagi. Kenapa kamu pakai cadar? Ya Syekh, begini-begini, tahu dari mana kamu? Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini hukumnya begini. Kalahlah perempuan itu. Masya Allah. Besoknya kemudian, jalannya saya itu seperti biasa. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan menyapa kepadanya. Ya Syekh, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. 6 harokat. Masya Allah. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah di situ berapa harokat? Hah? Hayya alal falah. Berapa harokat? Yang 2 angkat tangan. Ya, yang 4. Yang benar, saya kasih hadiah umrah. Yang 6 harokat. 10 harokat. Yang benar, tidak pakai harokat. Karena di luar Quran, itu gak ada batas harokat. Gak ada batas harokat. Sepanjang-panjang, sekuat nafas, silakan. Cuma jangan sampai nafas habis. Masalah. Jadi kalau Anda adzan, silakan mau sepanjang-panjangnya kalimat Allah, gak ada masalah. Makanya kadang yang pertama pendek, kedua panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Berapa harokat tuh? Hayya 'alal falah. Sampai habis. Mau 6 harokat, 10 harokat, 12 harokat, silakan. Enggak ada harokat kecuali di Quran. Allah mattabi'i, wajib 2 harokat. 1 detik di situ. Ah, itu harokat. Sayang, peluang umroh terlewatkan. Jadi, kembali teman-teman. Kembali ke sini. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Quran 6 harokat. Tiba-tiba melihat. Entimen, kamu siapa? Saya yang kemarin kalah debat sama Syekh. La haula wala quwata illa billah, masyaallah. Min al-an, uddi kama al-adah. Mulai sekarang pakai lagi cadarmu. Anda bayangkan, seorang pakar hukum saja ketika melihat kejadian yang suasana tidak biasa, dia menyadari ada sesuatu yang ujian bagi kebanyakan orang lain. Sekali lagi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyulitkan keadaan orang lain. Karena itulah kata Syekh ini, mari sekarang kenakan lagi cadarnya. Itu poin utamanya. Jadi jika memang ada perempuan merasa bahwa dengan wajahnya dia ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin membuat orang lain tenang dalam fokus ini, maka dia mengambil opsi yang pertama. Dua, penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan jilbab di sini bukan persoalan cadar. Tapi yang dimaksud dengan jilbab di sini adalah persoalan kemudian merendahkan bagian aurat yang biasanya terbuka, tutup sampai dengan menutup yang paling bawahnya yang rendah. Sampai dengan ke ujung bagian kakinya. Jadi kalau Anda ingin kenakan kerudung yang longgar. Tutup bagian aurat utamanya. Yang biasa nampak keseharian, tangan biasa nampak telapak. Wajah biasa nampak untuk komunikasi. Kalau Anda merasa dari wajah Anda aman dari fitnah, aman dari keadaan, tidak membuat orang lain gelisah, maka paling minimal tutup aurat yang utama Anda dari tubuh Anda. Rendahkan keadaan jilbabnya. Sambungkan dengan pakaian yang rendah. Itu yang dimaksudkan. Dipakai pakaian kerudung yang longgar, kain-kain yang longgar, tidak tampak dengan tekuk bagian tubuhnya. Kalau jilbab segini, maka sambung dengan pakaian terusannya ke bawah untuk yang rendah. Kalau ingin diteruskan dengan jilbab lebih panjang, silahkan. Kalau ingin terus lebih panjang lagi, tidak ada masalah. Karena ayat ini maksudnya, yang tadinya batasan kerudung tampak sebagian yang simpel, mulai sekarang lebih longgarkan lagi. Sehingga dengan longgar ini, bagian dari lekuk kepala tidak terlihat. Bagian dari lekuk leher tidak nampak. Bagian dari lekuk dada ke tubuh ke bawah tidak kelihatan. Ini yang dimaksudkan ayat tentang pakaian longgar yang menutup. Yang disebut dengan jilbab syar'i adalah jilbab yang bisa melindungi keadaan tubuhnya. Sehingga tidak nampak aurat-aurat yang seharusnya kemudian ditutup dan tidak terbuka dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Jelas ya? Jadi kalau misalnya ingin pakai jilbab, jilbabnya segini, teruskan dengan pakaian yang longgar ke bawahnya. Kalau misalnya segini, bagus, teruskan lagi ke bawahnya. Kalau ingin terus sampai bagian bawah, juga boleh, tidak ada masalah di sini. Paham sampai sini? Jelas? Baik, teman-teman, jadi yang pertama ini adalah tentang cadar, yang kedua tentang pakaian longgar. Oke? Baik, saya cek dulu. Jadi boleh kalau muslim pakai cadar? Tidak, yang boleh muslimah. Boleh muslimah. Kalau muslim pakai cadar, besok saya pakai cadar nanti. Itu yang bahaya. Anda tidak fokus. 2 jam saya nerangkan di sini, Allahu Akbar. Dari sekian taklim yang saya pernah lalui dan saya tanyakan, cuma Anda yang menjawab boleh. Demi Allah saya katakan, keterangan cepat bohong-bohongan. Allahu Akbar. Dia kalau ada jamaah cepat menjawab, keterangan cepat bohong-bohongan disebut jamaah apa? Anda jauhi itu semua ya. Pikir dulu baik-baik. Jadi saya ulangi lagi, boleh muslimah pakai cadar? Boleh. Boleh ya. Baik, alhamdulillah. Kembalikan teman-teman sekalian. Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Kah syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting, saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Saya bacakan satu-satu. Sekarang pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Seorang pakar, ahli Al-Quran, ahli tahajud. 40 tahun wudunya tidak batal-batal. Ini luar biasa. Sampai yang memandikan jenazahnya berkata, kamu telah membuat sulit kami para penerusmu. Maksudnya, beliau mengerjakan amalan yang sulit untuk ditiru. Sulit ditiru. Sehari aja sulit menjaga wudu supaya enggak batal. Ini beliau ini bukan enggak pernah batal, batal wudu lagi itu selalu jaga wudu selama 40 tahun dalam hidupnya. Ya, dan seringkali bahkan isya sampai ke subuh itu enggak batal. Ya, nanti diteladani oleh Imam Asy-Syafi'i salah satunya. Imam Asy-Syafi'i pernah nginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dijamu makannya begitu rakus. Rakus, anaknya protes.

yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya, tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar, tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka wajib umumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya. Itulah terkait dengan pembahasan hukum yang dimaksudkan. Mudah-mudahan jelas disampaikan. Ayatnya sudah diuraikan. Hadisnya disampaikan. Keterangan ulama kami bawakan kitabnya. Pendapat disampaikan. Dan rangkuman sudah juga kami buatkan. Jika dengan semua ini belum mampu menjelaskan kepada Anda, mungkin saya kurang pandai dalam menjelaskan. Anda mesti mencari guru lain yang bisa memahamkan Anda lebih baik di pemahaman ini. Baik, yang terakhir. Ingat, auratun nazar itu bukan hanya juga bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Karena yang melihat itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Yang melihat ke perempuan, itu perempuan dan laki-laki. Tapi yang melihat laki-laki, bukan cuma laki-laki. Tapi ada perempuan juga. Ada perempuan juga. Jadi ada aurat satar, ada aurat nazar. Maka bagi perempuan pun, teman-teman sekalian, tidak diperkenankan untuk mengamati laki-laki kalau ada tampil laki-laki yang begitu menawan, begitu luar biasa. Misal, contoh paling gampang, Nabi Yusuf. Nabi paling ganteng di muka bumi. Quran Surah 12, ayat 31. Ya, begitu beliau lewat kemudian melihat perempuan, para perempuan pada saat itu, kulna hasya lillahi ma hadza bashara. Mereka berkata semuanya, ini bukan laki-laki, bukan pria biasa, bukan manusia. Ini malaikat yang menjelma datang ke bumi. Masya Allah. Faqatana aydiyahunna. Tiba-tiba tidak sadar, dia mengiris bagian tangannya. Tampak indah, ganteng luar biasa. Tak terbayangkan, bukan seperti manusia biasa. Menyebabkan ibu-ibu begitu pegang apel, pegang pisau, kepleset. Bahkan kemudian tergores tangannya dengan pisaunya. Berdarah pada saat itu. Baik, jadi kalau Anda melihat tipe-tipe laki seperti itu, agak jarang sih. Mungkin hampir tidak ada. Tapi tidak ada. Saya belum pernah lihat, misalnya lihat Anda jalan, ibu-ibu kepleset lihat Anda. Tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali memang ada yang mengagetkan pada diri Anda. Ya? Nah, teman-teman sekalian, nah, tapi ada sementara laki-laki yang sering pengamatan perempuan. Lihat, jadi fans, ini, itu pun gak boleh. Tapi bukan berarti ketika ada laki-laki begitu pakai cadar. Tidak. Ya? Tidak, ini berbeda hukumnya. Tidak, itu berbeda hukumnya. Ya, teman-teman sekalian, itu yang dimaksudkan, hukumnya sudah jelas, silakan diamalkan. Dan kalau sudah paham, jangan banyak selisihkan. Jangan banyak diperdebatkan, yang belum tahu kita berikan pengetahuan. Jangan dicela. Jika ada yang membuat kebijakan, misalnya ini dilarang, ini begitu, terangkan hukumnya. Berikan penjelasan. Jangan munculkan celaan. Bandingkan dengan pernyataan, sehingga dengan itu memberikan banyak informasi dan kesadaran untuk semuanya. Dan jangan jadi permainan. Begitu lewat perempuan bercadar, muncul kalimat tidak menyenangkan. Buka lagi topengmu, ayo buka, buka, buka, buka. Anda jahat. Anda menodai ayat suci. Dan Anda sedang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian perempuan yang bercadar, jangan merasa paling mulia, jangan merasa ahli surga, tapi ajaklah yang lainnya supaya sempurna dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, saya menutup ini pada dari saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status jadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo, yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut, pun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, izin menyampaikan informasi. Satu, untuk pertanyaan yang sudah masuk, saya mohon izin saya simpan dulu, tidak dijawab saat ini karena kita sudah terlampau banyak. Kita punya satu peluang untuk menunaikan salat syuruk supaya tidak ketinggalan. Dua, teman-teman, saya menyampaikan semalam bahwa hari ini insya Allah akan dibagikan buku. Ternyata ketika dicek di tim kami, ternyata stoknya sudah terhabiskan sampai malam tadi. Insya Allah nanti barangkali kami akan coba hadirkan kembali, pun dimaksudkan untuk dicetak kembali. Atau yang ada mudah-mudahan bagian dari itu nanti supaya bisa diikan bagi kawan-kawan juga. Dan nanti insya Allah akan ada cetakan lebih banyak. Kami cetak kisaran ada sekitar 20 ribu eksemplar. 10 ribunya kami bagikan gratis. Sebagian besarnya nanti kami akan hadirkan di Islamic Book Fair IBF ya, pada 19 sampai 22 April di stand nomor 166. Berita baiknya insya Allah pada saat itu pun akan dibagikan 7 ribu mushaf gratis cetakan terbitan At-Taisir yang terbaru. Jadi ada mushafnya, ada buku merojahnya, ada buku MZN-nya, dan ada buku yang lainnya termasuk nanti ada pengantin as-sunnah. Bagi yang kira-kira ingin belajar tentang rumah tangga, buku itu bisa didapatkan. Dan teman-teman, ada berita baik, insya Allah kami akan berkoordinasi. Ada berita baik untuk kita di Indonesia, kami akan membuka program untuk wakaf 500 ribu mushaf, insya Allah, untuk muslim di Indonesia, supaya lebih dekat dan memahami isi Al-Quran. Baik membaca, menghafalkan, juga memahami dan mengamalkannya. Dan maaf, kami tidak membuka peluang untuk mengeluarkan wakaf ini bagi Anda semua, karena insya Allah itu semua sudah siap, tinggal cetak, dan kami tinggal akan bagikan. Kami akan berusaha dari Sabang sampai Merauke mendata dan akan menyampaikan, mendistribusikan. Mudah-mudahan kita semua dekat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak, mari kita ciptakan kondusivitas di daerah kita, di kehidupan berbangsa kita. Kita bantu bangsa ini supaya tenang, supaya nyaman. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membuat hoax, berita yang tidak benar, menciptakan ketidaktenangan. Mari kita bantu iklim di kehidupan kita. Saya tidak terlibat dalam masalah-masalah yang politik praktis, macam-macam dan sebagainya. Jadi saya mohon kepada Anda, kalau kita orang-orang beriman, mari kita amalkan isi Al-Quran, amalkan isi hadis dengan cara yang terbaik, dan hindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu aparatur-aparatur kita juga. Ya, ada teman-teman di kepolisian, teman-teman di militer dan sebagainya, dengan cara yang benar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada informasi yang tidak benar, luruskan dengan cara yang baik. Jika ada hoax, tampilkan dengan berita yang nyata. Jangan mengerjakan yang baik dengan cara yang mungkar, itu tidak benar. Ya, luruskan dengan cara yang baik. Jelas sampai sini? Jika ada yang merasa belajar dengan saya, tapi pelajarannya dipakai untuk mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkannya demikian. Yang terakhir, teman-teman sekalian, saya ingin bertanya kepada satu di antara Anda. Boleh angkat tangan? Baik. Boleh berdiri? Siapa namanya? Dari mana? Cimahi. Baik. Berapa usianya? Sudah menikah? Alhamdulillah. Berapa punya anak? Masya Allah. Berapa hafal Al-Quran? Ah, mau 10. Baik. Saya enggak usah pakai tapi mau 10. Baik ya? Baik. Bismillah. Bacakan surah At-Taubah ayat ke-122. Saya bantu Anda. Wa makana al-mu'minuna. Ah, baik. Ayat ke-60. Innamas sadaqat. Ah, dimulai dari belakang. Baik. Ah, mulai dari belakang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naba ayat ke-30. Oh, silakan. Setelah amayata sa'alun. Silakan. Hitung setelah amayata sa'alun sampai 30. Kalau belum benar, kita boleh pulang, beliau di sini aja, ya. Nah, sambil nunggu teman-teman sekalian, kita fokus sebentar. Baik, satu lagi boleh angkat tangan? Baik. Terima kasih. Saya hanya minta angkat tangan saja sudah. Terima kasih ya. Baik. Sudah? Ah, benar? Khata. Baik, siapa yang bisa luruskan? Baik, antum dulu. Ah, sebentar. Baik. Ah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat. Ayat 30, benar? Khata. Baik, tahan sebentar. Tahan, ya. Berdiri. Baik, siapa namanya? Dari mana? Cimahi. Baik, usia berapa tahun? Baru 17. Baru 17. Mau sampai berapa tahun? Baik, sekolah di mana? Darul Ilmi. Tayyib. Ayat ke-30. Ayat ke-20. Selama ayat tasalun. Anda boleh jawab? Kosong. Anda boleh jawab? Cepat. Sudah, ayat 20 kurangi 18 ayat. Bukan. Adin Nabayul Azam. Satu sama. Baik. Baik. Tambah 38 ayat. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Kalau bukan jin, itu manusia. Telat. Sudah ada jawaban dari sini. Semoga Allah ampuni dosanya. Baik. Ayat yang itu, kurangi 39 ayat. Sama semua, kosong. Baik. Tahan sebentar. Baik. Ayat yang itu tadi, dikurangi satu, ingat ya. Dikurangi satu, saya ulang supaya cepat paham. Dikurangi satu, ditambah 31 ayat, 31 surah. Tambah 31 surah. Kurangi satu poinnya, no. Kurang, tambah 31 surah. An-Naba, surah keberapa? Tambah 31. Tambah 31. 109. Surah ke-109. Kurangi 6 surat. Ya. Ya, hitung. Baik, kurangi lagi 1 poin. Baik, sudah. Terakhir, tambah 11 surah. Cepat. Alalalalala. Baik. Terakhir, kurangi 111 surah, tambah 5 ayat, dikurangi 3 ayat, ditambah 8 ayat. Alhamdulillah. Ayo jawab. Alhamdulillah. Kurangi 113 surah, tambah 5 ayat. Kurangi 3 ayat, tambah 8 ayat. Anda boleh jawab yang lainnya. Taib fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik, tambah 20 ayat terakhir. Terserah Anda pokoknya. Anda itu triknya banyak, nanya supaya mikir. Saya paham itu. Ayo bismillah. 10 tambah 20. Kesempatan untuk Anda. Bukan yang besok. Anda itu nanya sambil berpikir. Fi qulubihim maradun, ayat 10 tambah 20. Kalau khair. Anda bikin paspor. Anda 2 pekan ke depan akan bergabung dengan keberangkatan lembaga umrah. InsyaAllah akan berangkat dengan teman-teman. Tidak usah tepuk tangan. Dan untuk Anda 1 juta insyaAllah. Jazakallah khair. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk subuh ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.